kasihku. Tegalah kau buatku merana. Kau pergi membawa cintaku yang sejati. Ku rela kau pergi, namun hati ini tak bisa ku bohongi lagi. Cintamu tak bisa ku ganti, cintamu tak bisa ku ganti. Mungkin kau merasa aku tak setia, kau bilang ku bohongi kamu. Tak mungkin ku bohongi kamu, tak mungkin ku bohongi kamu. Kau begitu.